Bolehkah azan dijadikan nada dering untuk HP? Ma'asyiral muslim rahimakumullah, al-adhan itu termasuk di antara syiar agama ini. Ya, dan al-adhan itu adalah zikir. Maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai bahan mainan. Ya. Seakan-akan hanya sekedar dijadikan sebagai ringtone saja. Nah, bunyi, ya, entah sampai lafaz yang mana itu, mungkin Allahu baru sampai Allahu terus dipencet. Nah, ya, atau mungkin sampai Allahu Ak terus dipencet. Ya, karena memang tujuannya jadikan sebagai ringtone saja. Nah, dan ini ya, dapat menjurus kepada sikap merendahkan syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar agama ini. Demikian pula termasuk di dalamnya adalah bacaan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Nah, bacaan Al-Qur'an Karim murattal tidak boleh dijadikan sebagai lengton. Nah, ini peringatan bagi kaum muslimin. Ya. Jadi hindari dalam ringtone itu musik. Karena itu diharamkan. Segala sesuatu yang berbentuk musik dihindari. Hindari dalam ringtone itu ya, zikrullah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Lalu gimana? Ya banyak yang lain. Nah, apakah yang pembicaraan kalam atau ya atau bel ya seperti bel telepon biasa. Nah, yang demikian tidak mengapa. Nah. Lalu gimana kalau azan itu jadikan sebagai alarm? Ya. Supaya bangun subuh misalnya. Atau bangun di waktu-waktu tertentu yang keluar adalah bunyi azan. Nah, saya pernah bertanya kepada Syekh Abdullah Hafizullah Ta'ala dalam masalah ini dan beliau mengatakan diperbolehkan apabila bertepatan dengan waktu azan. Ya, diperbolehkan apabila bertepatan dengan waktu al-azan. Adapun misalnya tidak ada waktu untuk adzan maka tidak dianjurkan. Nah, karena al-adzan itu adalah ibadah zikrullah. Jadi kalau waktu subuh misalnya kan ada dua adzan waktu subuh. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Lalu kemudian dibunyikan ya bertepatan dengan waktu adzan yang pertama. Ya dalam rangka untuk membangunkan maka diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalnya jam 10 pagi dibunyikan ya, maka itu bukan merupakan waktu untuk adzan, maka sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala a'lam.